Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu amma ba'd. Kita masih di soal yang ke-23. Ya. Dia ditanya, bahasanya banyak dari manusia mengetahui sebagian hukum syariah, seperti diharamkannya mencukur jenggot, rokok. Nah, bersamaan dengan pengetahuan hal itu, mereka mengerjakannya. Mencukur jenggotnya, merokok, dan lain-lain. Mas Babu Darik, dan bagaimana mengobati fenomena yang berbahaya ini? Ini solusinya. Maka beliau sebutkan, di antara sebabnya adalah ittiba'ul hawa. Nah, mengikuti hawa nafsu. Baik. Samir ya khana. Masalah. Sebab-sebab hal itu, berapa pak? Sebab kenapa manusia, banyak manusia mengilmui hukum syariat tapi melanggar. Nah, melanggar. Jadi, bahwa setan melanggar kecil. Bukan setan yang menganggap kecil ya. Jadi yang menganggap, kalau diartikan setan menganggap kecil kan file-nya yang mengakunya setan, tapi ini kan menjadikan perkara tersebut kecil di hati seorang hamba. Nah, ya menjadikan kecil. Paham ya? Di setan, itu kan cuman tele, cuman itu mencukur jenggot, merokok, dan sebagainya. Baik. Jadi kalau mau ke dalam, memperingatkan dari yang berikan. Dengan sabdanya, berhati-hatilah dari dosa-dosa yang dianggap kecil, akhir. Hanya saja, misalnya seperti ini. Permisalan hal itu, seperti permisalan satu kaum kemudian satu orang membawa satu ranting, yang lain membawa satu ranting, kemudian mereka mengumpulkan apabila mereka menyalakan dengan api yang besar. rendah, kecil, hina, yang manusia menganggapnya kecil. Yang biasa dengan perbuatan dosa kecil ini sampai menjadi termasuk min termasuk dosa-dosa besar. Min asbabi dzalika aidan dibaca nasab sebagai apa? Nah. Ambilnya mahdhuf ya. Anna syaitana. Mana isim ana dan mana khabarnya? Khabarnya? Yusaghiru. Yusaghiru ini fa'ala yufa'il. Ini dijadikan muta'addi karena saghura itu lazim. Tidak butuh objek kecil, tapi dijadikan yusagir atau yusgir. Samakan itu fungsi af'ala dan fa'ala. Yusagiru misla. Misla. Misla. Fa'il. Fa'il kok nasab. Ma'ful. Ma'ful. Ma'ful bi. Yusagiru. Fa'ilnya. Ya, domir. Nomor musafir dua kembali ke syaitan. Hadihil ma'asi. Hadihi sebagai apa? Mubtada. Misla hadihi. Sebagai mudhofun ilaih. Jadi misla ma'asi badal. Fi qalbil abdi wa nabiyu sallallahu alaihi wa sallam hadzara min dalika faqala iyyakum wa muhakkirat roba nasab atau jer. Usman. Sebagai apa muhakkirat? Dibaca nasab sebagai maf'ul. Bawaida. Al-Ma'ah. Benabila. Nasab sebagai. Hal. Indah ya Fana. Sebagai. Apa sahaja? Ya? Lupa. TL ada. Di kitab Nahwu juga ada. Indah ya, apa nama Luqman? Ah, ini apa azan ini? Atof. Ahsan tak? Masya Allah. Atof. Kenasob iyakum. Wah, itu kan? Antalah ya apa azan. Bagaimana? Nah, atop ke iyakum. Nah, pertanyaan berikutnya ini agak berat ini. Kalau ya, itu sudah jelas, atop ada wawunya gitu kok. Nah, berarti iyakum nasab juga kan? Karena atopnya nasab, maka iyakum ini dhamir munfasil nasab. Sebagai apa? Apa Luqman? Sebagai maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya apa? Ihdhar iyyakum wa muhakkirat. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Ihdhar iyyakum, hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diadakan dalam agama. Fa innama mathalu. Indah ya Pak Usman. Mathalu. Khabar apa? Khabar inna. Indah ya Pak Beda. Mubtada. Inanya bagaimana? Ada inna kok. Naam, ini batal ya, Pak Usman. Dibatalkan sama ma. Ma apa ini? Bu Beda. Ma? Masdariyah. Ma apa ya, Pak Nabila? Ma adri. Ma yang masuk ke inna, menahan amalannya inna, membatalkannya. Banu mer, ibtidaiyah ma, muhmalah ma, kaffa. Kaffa ya kufu, ma yang menahan inna dari amal. Nazalu mubtada. Nazalu ardhan. Wazam. Nazalu ardhan. Maf'ul bih. Nazala itu. Nazala itu fi'il lazim. Kalau salah fi'il lazim seperti maf'ul bih, ini berarti mansubun bi'isqatil khafid. Nazalu fi ardin. Begitu. Nah, karena nazala fi'il apa? Nazala fi'il lazim. Fi'il lazim itu tidak butuh objek. Sehingga kalau seolah-olah dia nasab, berarti ada yang mahdhuf. Kalau anzala menurunkan, nah baru butuh maf'ul. Kalau nazalu, tidak butuh maf'ul. Sehingga nazalu ardan ardan mansubun bi'isqatil khafid. Mansub dengan menghilangkan huruf khafidnya. Sudah ketemu belum, Pak? Ini ya? Soal yang ke-23. Sudah? Hadisnya ya. Iyakuma muhaqqiratid dunub fa inna masalu ladik masalu dhalika kama sadiqaw min nazalu ardhan fa ata hadha bi'udin. Hadha disitu sebagai apa? Mabni ala sukun fi mahali apa? Sebagai fa'il fi ata. Karena ata lazim, maka di sini takdiyahnya dengan huruf jar. Fa'ata bi'udin. Dia datang membawa. Ata bihi itu artinya membawa. Satu orang membawa satu ranting. Satu orang membawa satu ranting. Seterusnya. Suma idha jama'u hatoban. Hatoban. Abadillah. Maf'ul bih. Kathiran. Nah, wa adramu naran katsiran, sama ya. Fa hakadha al ma'asi al muhaqqiratu allati yaraha al insanu hakiratan la tazalu biha tatakuna min kabail dhunub. Istamir wa li hadha. Hadha qala ahlul ilmi innal ithara ala sawa'iri ala sawa'iri yaj'alaha kabair. Kabair raruri kan? Hah? Kabairi. Kabairi. Sebagai apa? Sebagai. Yaj'alaha kabaira. Fa innal istighfara. Fa innal istighfara minal kabairi. Yukaffiruha. Yukaffiruha. Lihada aku lihaulai alaikum antuhasibu almutakum. Nah. Perkara ini berkata anul ini. Terus menerus di atas kata dosa-dosa kecil menjadikannya dosa dan sungguhnya permohonan ampun, minta ampun dari dosa-dosa besar dapat menghapusnya, dan dengan ini oleh karena ini kami katakan kepada hendaknya atas kalian, wajib atas kalian, kalian atas kalian untuk bermusabar, introspeksi, introspeksi diri, diri kalian. Nah, oleh ada qala ahlul ilmi ahlu inna al-israra israra khabar apa? Khabar ini hukumnya apa? Rafa' nasab atau jar? Nasab. Kalau isim innanya? Rafa' balik mas. Isimnya inna itu nasab, khabarnya rafa' ya. Inna al-israra. Mana iya israra isim inna. Mana khabarnya apa beda? Ibu jumlah. Belum sempurna itu. Kalau berhenti sampai innal israra ala shagair kan belum kalimat sempurna, sesungguhnya terus menerus di atas dosa kecil kan belum sempurna. Berarti bukan khabar. Naam yaj'aluha kabairo. Paham ya? Jadi kalau menentukan kata ada khabar atau isim inna, khabar inna, isim kana, khabar kana, itu perhatikan artinya. Jadi arti ketika kita berhenti di situ kok belum sempurna, berarti bukan. Memang ada khabar itu sibul jumlah. Tapi kalau kita berhenti innal israra ala shagair, kan belum sempurna kalimatnya. Sungguhnya terus menerus di atas dosa-dosa kecil, apa? Nah, khabarnya yaj'aluha kabairo. Kabairo ya khana? Rafa' nasab jar apa nabila? Fathah masih bingung. Iya. Ini sebagai apa? Oke. Ja'ala ya ja'alu itu butuh dua maf'ul. Dhamir ha maf'ul bih. Pertama kabairah maf'ul bih, kedua. Kenapa enggak ditanwin? Wairu ilahnya alif apa? La mafa'il. Sigha muntahal jumu'. Lali. Yang meroja'a lagi. Sigha muntahal jumu'. Wa innal istighfara minal kabairi yukafiru. Mana isi minal mana khabarnya? Al-kabair. Di sini tadi kok bisa dikasrah padahal dia sighah muntahal jumu' ya fana ba Sofia. Nah, muhalla bi alif wal lam. Kenapa isim yang isim ghairu munsharif ketika ada alif lamnya bisa dikasrah? Kenapa? Kenapa? Tidak serupa dengan fi'il. Libu'dihi anshibihi bil fi'li. Karena isim ghairu munsharif tidak boleh dikasrah itu karena menyerupai fi'il. Kalau sudah ada alif lamnya, batal. Artinya jauh. Ya, libu'dihi anshibihi bil fi'li. Jauhnya penyerupaan dari fi'il. Aliyah dan aku, naam. Alaikum antuhasibu anfusakum. Sami rafana ba'alukman. Ramin asbab dzalik. Ada. Ramin asbab dzalik illatul amri. Illatul amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Walau kana kullu wahidin minna idza ra'a ahada ala ma'siyatin arsadahu wa bayyana lahu anna dzalika mukhalifun di hadis Rasulullah SAW, fa'inal akila taufa yastabiru mayatabayyal. Nah, ini yang Masya Allah. Demikian juga dari sebab banyak orang yang mengamalkan hal yang disyariat sedangkan dia mengetahuinya adalah sedikitnya amar ma'ruf dan nahi munkar. mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Walau setiap orang dari kita ini melihat, apabila kita seorang melihat itu yang urut, walau kana kullu wahidin minna, kalau seandainya salah setiap dari kita, seandainya setiap dari seorang, setiap orang dari kita, melihat, apabila idzanya itu harus diartikan, apabila melihat seseorang melakukan kemaksiatan, maka adalah lalu dia membimbingnya dan menjelaskannya bahwasanya hal itu yang membimbing itu petunjuk Rasulullah SAW, karena maka sungguhnya orang yang berakal telah akan mengambil pelajaran dan akan berubah. Ya, ini memang kelemahan kita ya, Pak. Karena kemungkaran yang begitu merata, sehingga yang mungkar itu seperti sudah biasa. Ada orang enggak jenggotnya dicukur, ya kita enggak bisa apa-apa. Ya, wanita enggak pakai kerudung, enggak pakai menutup, ya gimana? Umum. Nah, kilatul amri bil ma'ruf ini diceritakan waktu Mas Syaikh datang, ya siapa yang pernah cerita itu, liupat di apotek itu yang jual perempuan nggak pakai kerudung, dinasihati langsung apa yang cerita. Masya Allah, ya kita yo Allah Ustaz, kelemahan. Nasallahu alaihi wa sallam. Ya, ini memang shadaq rahimahullah, benar. Sedikitnya amar ma'ruf nahi munkar dari kita. Baik. Sudah ya? Sudah. Apa ada sudah senang. Baik, naktafi biada karena puna. Azam katanya sudah. Barakallahu fiikum.